Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman kathira. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayuhan nasu taqu rabbakum allati khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. Wattaqu allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam: Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul huda huda nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa sharrul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita berbagai macam bentuk nikmatnya kepada kita semuanya. Karena tidaklah ada sebuah nikmat yang kita rasakan hingga saat ini melainkan murni datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dari diri kita, bukan dari berbagai macam kemampuan yang kita miliki, akan tapi semua bentuk nikmat berupa hidayah, berupa kesehatan, berupa rezeki murni datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan tidaklah ada dari kalian melainkan nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, semuanya datangnya dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalimat nikmat dalam ayat tersebut dengan sighah nakirah atau tanpa alif lam, yang menunjukkan bahwasanya umum segala macam kenikmatan murni datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karenanya tidaklah kewajiban bagi kita semuanya melainkan bersyukur kepada Allah, berusaha mengakui segala bentuk nikmat tersebut dengan hati kita, mengungkapkan aplikasi atau mengungkapkan rasa syukur tersebut dengan lisan kita yang kedua, dan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian bagaimana kita menyalurkan nikmat-nikmat tersebut untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama Allah subhanahu wa ta'ala masih menguji kita dengan berbagai macam ujiannya. Dan tidaklah ada obat yang dapat mengangkat musibah tersebut kecuali dan kita kembali kepada Allah, kembali kepada ibadah kita, memurnikan tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada salat kita yang belum ikhlas, mungkin ada doa-doa kita yang belum ikhlas dalam doa kita, mungkin ada perbuatan-perbuatan ibadah kita yang belum ikhlas, maka saat inilah kesempatan kita untuk terus introspeksi diri, mengoreksi ibadah-ibadah kita semuanya, mengoreksi ittiba kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tinggalkan, mungkin ada sunnah Nabi yang kita tidak ingat untuk kita kerjakan, maka dengan kembali kepada Al-Qur'an dan kembali kepada as-sunnah merupakan salah satu sebab Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cintanya kepada kita semuanya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini kita akan lanjutkan membaca sekaligus mempelajari bersama sebuah risalah yang dituliskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Mahsin al-Abad al-Badr hafidhahullah, yang merupakan pembahasan yang sangat penting, terutama berkaitan tentang masalah iman, yang mana iman kita ketahui bersama merupakan asas agama seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting lagi, kita ketahui bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di masa-masa seperti ini, di zaman fitnah, zamannya musibah di mana-mana, maka kewajiban bagi setiap muslim adalah untuk mengetahui apa saja sebab-sebab yang dapat menambahkan keimanan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah kita bahas semuanya, kita baca Kita sekarang masuk atau sudah memasuki pembahasan tentang bahwasanya di antara salah satu sebab meningkatnya iman seorang hamba adalah dengan berusaha memahami secara fikih tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya, kita sempat libur satu pertemuan, kita sudah memasuki yang dituliskan oleh Fadilatul Syekh, bahwa saya di sana ada beberapa sebab yang dituliskan oleh beliau mengapa kita perlu mempelajari fikih asma dan sifat. Ada beberapa sebab yang disampaikan oleh beliau, apa saja sebab-sebab utama yang dianjurkan kepada kita untuk mempelajari fikih asma dan sifat. Kita bahas secara ringkas. Yang pertama, bahwasanya nama-nama dan sifat-sifat Allah atau mengilmui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu termasuk asyraful ulum, termasuk ilmu yang paling mulia karena masuk dalam masalah tauhid, ya. Kita mengetahui bahwasanya asma dan sifat-sifatnya memasuki pembahasan masalah tauhid, dan kita tidak ragukan lagi bahwasanya tauhid merupakan asyraful ulum, merupakan ilmu yang paling penting dan pondasi yang paling utama harus kita terus pupuk dan terus kita kuatkan. Karena kita ketahui bersama bahwasanya tauhid termasuk asas pondasi agama seorang. Tatkala pondasinya kuat, maka atasnya pun akan kuat. Akan tapi tatkala tauhid seorang hamba itu tidak kuat, mudah goyah, diterpa angin syubhat goyah, diterpa angin media goyah. Akan tapi tatkala tauhid hamba sudah kuat, maka apapun cobaan datang dari masalah-masalah syubhat maupun syahwat, akan kuat tauhid hamba tersebut. Kemudian yang kedua, anna ma'rifatullahi tad'u ila mahabbatihi wa khasyyatihi. Bahwasannya mengetahui atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menjadi salah satu sebab seorang hamba itu semakin mencintai Allah, dan kebalikannya, Allah akan semakin cinta kepada hamba tersebut. Wa khasyyatihi, dan akan semakin menumbuhkan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa jadi dengan mengilmui masalah asma dan sifat tersebut akan mencapai derajat wali, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu Subhanahu wa Ta'ala tidak merasakan khauf, takut terhadap hal-hal yang akan datang. Perbedaan khauf dan huzn dalam ayat ini adalah al-khauf itu termasuk hal-hal yang akan datang. Wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak takut tentang perkara-perkara yang akan datang. Walahum yahzanun, mereka juga tidak bersedih tentang hal-hal yang sudah lewat. Artinya apa? Amalan-amalan yang mungkin mereka tinggalkan tidak membuat mereka terus merenung, tidak membuat mereka terus memikirkan hal-hal tersebut, akan tapi terus menata amal-amalan yang akan datang. Siapakah para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kuncinya adalah mereka orang-orang yang beriman, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mempelajari asma dan sifat termasuk salah satu pemicu, salah satu sebab yang bisa menjadikan seorang hamba itu bertakwa pada Allah. Karena dia mengilmui nama-nama dan sifat-sifatnya, mengilmui al-alim, al-khabir, al-basir, mengilmui semuanya, sehingga menumbuhkan sifat muraqabatullah atau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk sifat orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, annallahu khalaqal khalqa liya'rifuhu wa ya'budu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan al-khalq, menciptakan makhluk, tujuannya adalah liya'rifuhu wa ya'budu. Tujuannya adalah agar makhluk tersebut mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling penting mengibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ayat yang mungkin sudah kita hafal semuanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah saya, kata Allah, menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada-Ku. Ditafsirkan oleh para ulama, liya'budu ay liya'rifu liyuwahidun wa ya'budun. Tujuannya adalah untuk mengenal dan mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah. Kemudian yang keempat, dan ini pembahasan kita pada malam hari ini, ar-rabi' anna ahada arkanil iman bal afdaliha wa asliha al-imanu billah. Bahwasannya termasuk salah satu rukun iman, bal afdaliha wa asliha, bahkan yang paling penting dan yang paling afdal adalah al-imanu billah. Termasuk perkara yang paling penting, yang paling baik, yang paling afdal adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena tidak hanya atau tidak dicukupkan bagi seorang hamba itu mengatakan saya masuk Islam, Islam itu sebagaimana dijelaskan oleh beliau, walaisal iman mujarrad qauluhu amantu billah. Tidaklah seorang itu dikatakan, cukup dikatakan sebagai orang yang mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, min ghairi ma'rifati bi rabbih, tanpa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tatkala patokan iman itu hanya berkisar pada ucapan saja, tanpa i'tiqad, tanpa amalan, maka tidak ada bedanya kita dengan orang-orang Mu'tazilah yang hanya mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala ditanya, antum beriman? Ya, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menurut gambaran mereka, bahwasanya orang-orang yang mengatakan seperti itu cukup dikatakan sebagai orang yang beriman. Karena dalam pondasi mereka mengatakan bahwasanya iman hanya sebatas ucapan saja. Akan tapi tidak dengan orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah, mengatakan bahwasanya iman itu harus i'tiqadun bil janan, harus dari hati. Hati itu mengimani kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Hati mengimani bahwasanya beriman hanya kepada Allah. Hati mengimani bahwasanya yang mengatur segala macam perkara itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati mengimani bahwasanya segala macam bentuk ibadah harus diberikan kepada Allah. Hati juga mengimani bahwasanya nama-nama dan sifat-sifat Allah itu semuanya baik, tanpa ada kekurangan sedikit pun. Bal haqiqatul iman ay ya'rifal ladzi yu'minu bihi wa yubaddilu juhdahu fi ma'rifati asma'ihi wa sifatih. Bahkan hakikat dari sebuah keimanan adalah seorang itu mengenal, beriman, dan mengerahkan segala kemampuannya untuk mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Hatta yablugha darajatal yaqin, sampai mencapai derajat keyakinan. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semuanya, dan penulis di sini menyampaikan bahwasannya mengapa amat sangat penting kita mempelajari fikih asma dan husnanya Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya Allah. Tujuannya adalah bahwasannya iman itu tidak hanya sebatas ucapan. Iman berusaha kita sampaikan dalam hati, masuk dalam hati, keluar ucapan, keluar juga amalan anggota badan. Ya, sebagaimana orang-orang Mu'tazilah saya sampaikan tadi, bahwasanya mereka hanya mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Mau hatinya mengingkari, mau hatinya yakin, itu urusan belakangan. Yang penting mereka mengatakan saya beriman kepada Allah, dan mereka sudah dikatakan beriman menurut mereka. Tapi tidak dengan kita. Kita harus yakin dalam hati. Konsekuensi iman dalam hati harus muncul, harus dengan lisan juga, harus dengan amalan anggota badan. Ya, itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa kullama naqasa naqasa. Semakin tatkala iman tersebut berkurang atau amalan seorang hamba berkurang, maka berkuranglah kualitas iman dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqrabu tariqa yusiluhu ila dhalik tadabbur sifatihi wa asma'i. Dan salah satu sebab yang dapat menyampaikan seorang hamba sampai derajat yakin adalah dengan mengilmui, tadabbur sifat-sifat dan nama-namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa min hadhil fawaid, dan termasuk faedah yang disampaikan oleh beliau tadi, anna ma'rifatal asma'il husna wa sifatil ula muqtadiyatun li athariha min al 'ubudiyyati wal khudu'. Bahwasanya tatkala seorang hamba itu benar-benar memahami tentang nama-nama dan sifat-sifatnya Allah, maka akan berefek pada ubudiyah dan ketundukannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang hamba mendalami tentang masalah asma dan sifat yang kita ketahui 99, mengilmui, memahami apa konsekuensinya, maka akan berefek pada ibadah dia. Ibadah seorang hamba tatkala dia mengetahui bahwasanya Allah itu Maha mengetahui, Maha melihat, maka akan semakin menambah kekhusyuan dia dalam salat. Maka akan semakin menambah kekhusyuan dia dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mengilmui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Sami', Maha mendengar, maka dia akan semakin khusyuk dalam doanya. Maka tatkala seorang hamba mengilmui bahwasanya Allah memiliki sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki, dan tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali hanya Allah. Tidak ada orang-orang yang paling kaya sedunia pun yang dapat melebihi kedermawanan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan rezeki. Tatkala seorang hamba sudah menancap dalam hati, imannya sudah mengatakan Allah itu Ar-Razzaq, diungkapkan dengan lisannya, diamalkan dengan anggota badannya, maka tidak ada ketakutan lagi bagi orang tersebut. Tidak ada was-was dan sebagainya. Karena dia sudah mengetahui dan mengilmui tentang nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, dan akan semakin menumbuhkan ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan salat, dia sebagai orang terdepan dalam melaksanakan ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada dia untuk berzikir, dia orang yang terdepan dalam melaksanakan ibadah tersebut, karena sudah menancap dalam hati orang tersebut iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza alima bi anna Allah sami'un basir, alimun la yakhfa 'alaihi mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard, wa annahu ya'lamu sirra wa akhfa, wa ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Tatkala seorang hamba itu meyakini Allah itu sami' basir, Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Alimun la yakhfa 'alaihi mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Dia mengimani, dia meyakini bahwasanya Allah itu Maha mengetahui dan tidak ada sama sekali suatu hal yang samar baik di langit maupun di bumi. Wa annahu ya'lamu sirra wa akhfa, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui perkara yang tersembunyi lagi samar. Wa ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui hati-hati orang yang ingin berkhianat, berniat ingin berkhianat, wa ma tukhfi as-sudur, dan segala macam yang disembunyikan oleh hati Allah Subhanahu wa taala tahu, bahkan keretakan dalam hati Allah Subhanahu wa taala juga mengetahuinya. Fa inna hadza, maka tatkala seorang hamba itu mengilmui Sami' Basir, yuthmiru lahu hifdzul lisan, maka akan membuahkan bagi dia untuk selalu berhati-hati dalam mengontrol lisannya, karena Allah Maha mendengar apa yang dikatakan hamba tersebut, mau bisik-bisik, mau terang-terangan, mau beberapa orang diajak bicara, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar. Tatkala hamba tersebut mengilmui tentang asma dan sifat Allah ini, maka akan membuahkan bagi dia adab berupa selalu menjaga lisan, wal jawarih, dan selalu menjaga anggota badannya, tidak digunakan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada keinginan untuk berbuat hal-hal yang maksiat, dia akan ingat bahwasanya Allah lah yang melihat amalan dia, mendengar apa yang dia kerjakan, dan anggota badan dia akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Sebagaimana sudah pernah kita jelaskan bahwasanya nanti pada hari kiamat akan terjadi kemacetan yang sangat besar. Kemacetan yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Kemacetan yang kita lihat di Jembatan Suramadu itu belum ada apa-apanya dengan kemacetan nanti yang terjadi pada hari kiamat. Kita mengenal keluarga kita, kita mengenal orang tua kita, mengenal anak-anak kita, akan tapi pada hari itu suasananya amat sangat carut marut. bagaimana seorang hamba itu memikirkan apakah dia selamat di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Semua akan ditanya oleh Allah, mulai dari mata kita akan bersaksi, tangan kita akan berbicara, kaki kita akan menjadi saksi apa saja yang sudah kita perbuat tatkala di dunia. Dengan kita mengilmui asma dan sifatnya Allah, mengilmui, mengimani, maka akan membuahkan adab-adab dan perbuatan-perbuatan yang baik pula. Wa khataratil qalbi an kulli ma la yurdi Allah. Dan segala macam khatarat, segala macam lintasan hati dari segala apa yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala akan kita hindari. Wa ayyaj'ala ta'alluqati hadhil a'dha' bima yuhibbuhu Allah wa yarda. Dan kita berusaha menjadikan anggota badan kita, gerak-gerik kita, berusaha semaksimal mungkin menjadikan gerak-gerik kita di atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan Allah. Tatkala seorang hamba sudah berusaha, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan membantunya. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berusaha semaksimal mungkin menjaga istiqamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan bagi dia jalan-jalannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan subulana, bukan sabil, tapi dengan bentuk jamak, bahwasanya Allah akan menuntun dia terhadap hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Allah wa idza alima annallaha ghaniyyun karim. Apabila seorang hamba itu mengetahui bahwasanya Allah itu ghaniyyun karim, maha kaya lagi maha mulia, karim. Birrun rahim, maha baik lagi maha mengasihi. Wasi'ul ihsani fa inna hadha yujibu lahu quwwatar raja. Bahwasanya Allah itu maha luas kebaikannya. Tidak ada yang dapat melampaui kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah itu berada di puncak. Tidak ada yang bisa melampaui segala macam nama-nama dan sifat-sifat Allah dari kalangan makhluknya. Tatkala mungkin di sana ada orang yang paling baik di seluruh dunia, ada satu orang paling baik, ada orang minta dikasih, gak minta dikasih, ketahuilah bahwasannya ada Allah yang paling baik dari hamba tersebut. Artinya Allah Subhanahu wa taala berada di atas segala hambanya, seluruh sifat-sifatnya di atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wasi'ul ihsan, kebaikannya amat sangat meluas. Tidak ada kebaikan pun kecuali ada orangnya di situ. Ya, fa inna hadza yujibu lahu quwwatar raja. Kalau seorang hamba sudah meyakini bahwasanya Allah maha kaya, maha mulia, maha mengasihi, maka itu akan mendorong hamba tersebut untuk terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Warraja'u yuthmiru anwa'al ibadah al-zahirah wal-batinah bihasbi ma'rifatihi wa ilmi. Bahwasanya raja' itu akan membuahkan berbagai macam ubudiyah, ya, berbagai macam ubudiyah, amalan-amalan yang nampak maupun yang tersembunyi dalam hati. Karena ibadah terbagi menjadi dua, ada yang zahirah, ada yang zahir, ada yang nampak, ada yang batin. Misal amalan-amalan ibadah yang nampak seperti sholat, membayar zakat, berzikir, haji, berdoa. Akan tapi di sana ada amalan-amalan ibadah yang dalam hati. Semisal tawakal, semisal roja, semisal al-khauf, takut, semisal khosyah, tunduk, patuh hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh amalan ini wajib kita berikan kepada Allah, tidak boleh kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa idza alima bi kamalillahi wa jamal awjaba lahu hadha mahabbatan khassah wa syauqan 'aziman ila liqa'illah. Tatkala seorang hamba itu sudah mengetahui tentang kesempurnaan Allah, wa jamalihi dan kebaikannya, awjaba lahu hadha mahabbah khassah wa syauqan 'aziman ila liqa'illah, maka akan semakin menambahkan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, wa syauqan dan kerinduan, 'aziman ila liqa'illah Subhanahu wa taala, kerinduannya amat sangat besar untuk bertemu kepada dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada nikmat yang paling besar melainkan seorang hamba bisa melihat Rabb-nya, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yuthmiru anwa'an katsiratan minal ibadah. Dan kecintaan tersebut akan melahirkan berbagai macam amalan amalan ibadah. Karena ibadah juga terbagi menjadi dua dari sisi yang lain. Ada ibadah harbiyah, ada ibadah asyauq. Ibadah terbagi menjadi dua. Ada ibadah yang kita lakukan tatkala kita melakukan amalan ibadah tersebut, kita meyakini dengan ibadah kita untuk lari dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerjakan sholat takut dihukum oleh Allah. Kita membayar zakat takut harta kita di akhirat menjadi malapetaka. Kita takut tatkala tidak mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana ada sebuah tingkatan yang mana ibadah yang kita kerjakan akan berubah menjadi ibadah syauq, atau ibadah yang kita kerjakan dalam rangka kita rindu untuk melaksanakan ibadah tadi. Kita melaksanakan ibadah bukan karena takut diazab Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kita rindu untuk melaksanakan ibadah tersebut. Kita membaca Al-Qur'an bukan karena kita ingin menghapus dosa-dosa kita misalnya, bukan karena kita takut dihukum Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tetapi kita melaksanakan ibadah membaca Al-Qur'an tatkala kita ingin rindu dengan amalan-amalan amalan-amalan tadi. Kemudian wa bihadza yu'lamu anna al-'ubudiyyah kullaha raji'atun ila muqtadiyatil asma'i was sifat. Tatkala kita sudah mengetahui semuanya, annal 'ubudiyyah penghambaan kullaha semuanya raji'atun ila muqtadiyat, kembali kepada kandungan yang dikandung oleh asma dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwasannya ada sebuah keutamaan hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya barang siapa yang menghafal 99 nama dan sifat-sifatnya Allah maka akan masuk surga. Sebagaimana hadisnya, innalillahi tis'atun wa tis'ina isman faman ahsaha dakhalal jannah. Bahwasanya Allah memiliki 99 nama. Ya. Disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman ahsaha, barang siapa yang menghafalnya maka dia akan masuk surga. Apa pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tatkala beliau menafsirkan hadis ini? Beliau mengatakan wa qad dzakara al-Ibnu Qayyim li ihsa'iha thalatha maratib. Bahwasannya Ibnu Qayyim mengatakan sungguh yang dimaksud dengan ihsa, yang dimaksud dengan menghafal itu punya tiga tingkatan. Maksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ihsa, tentang menghafal, yang menghafal masuk surga itu punya tiga tingkatan. Yang pertama, al-martabatul ula. Tingkatan yang pertama adalah ihsa'i al-fadhiha wa adadiha. Menghafal lafadz-lafadznya dan jumlahnya. Jadi ada 99 nama kita hafalkan dan kita hafal jumlahnya. Itu tingkatan yang pertama. Jadi hadis tadi kalimat ihsa itu memiliki tiga tingkatan kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang pertama dengan menghafal lafadz-lafadznya dan jumlahnya. Kemudian al-martabatul tsani. Tingkatan yang kedua adalah fahmu ma'aniha wa madlulatiha. Memahami makna-maknanya. Itu tingkatan yang kedua. Memahami makna Ar-Rahmanir Rahim, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaimin, kita pahami makna-maknanya itu apa. Mungkin di antara kita sudah ada yang menghafal, sudah hafal 99 nama, tapi mungkin ada yang belum tahu makna-makna dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita pahami maknanya melalui pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, melalui pemahaman para ulama yang mu'tamad yang disandarkan keilmuannya. Ya, kita pahami maknanya maksudnya apa? Wa madlulatiha. Dan tujuan dari nama tersebut, yang dikandung dari makna tersebut tujuannya apa? Kita pahami juga makna nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang ketiga dari kalimat ahsaha adalah doa Allahi biha, berdoa kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Alim, Ya Sami'. Tatkala kita meminta rizki kepada Allah, Ya Razzaq, irzikni, wahai memberi rizki, maka berikan rizki kepada aku. Ya Rahman, irhamni, wahai zat yang memberikan rahmatnya, maka rahmatilah saya. Ya Rahim, irhamni. Banyak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita jadikan sebagai tawassul kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka berdoalah kalian dengannya. Dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza syamilun li du'ail ibadah wa du'ail mas'alah. Dan ini bisa mencakup doa ibadah dan doa mas'alah. Doa mas'alah adalah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kita menjalani tiga tingkatan tadi, maka kita akan bisa masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghafalnya. Karena ahsa itu secara konteks hadis artinya menghafal. Akan tapi tatkala kita perdalami lagi maknanya, bisa mencakup tiga tadi. Menghafalnya, memahami maknanya, dan mengamalkan isi kandungan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala kita hanya mengartikan ahsaha itu dengan menghafal, maka beliau mengatakan di sini li'annahu qad ya'udduhal fajir. Karena orang-orang fajir, orang-orang yang banyak maksiat kepada Allah itu juga bisa menghafal. Bahkan kuat hafalannya. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan kalimat hifdz. Faman hafidhaha, tidak. Akan tapi Nabi menggunakan kalimat faman ahsaha. Sehingga orang-orang yang benar-benar bisa memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, insyaallah akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Bahwasanya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang ulama. Ulama itu sendiri artinya adalah orang-orang yang mengetahui Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Man kana lillahi a'raf kana lillahi akhwaf. Barang siapa yang banyak mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, maka dialah menjadi orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu karya beliau, karya Syekh Abdul Razzaq, itu ada sebuah kitab yang membahas secara tuntas fikih asma dan sifatnya. Jadi dibahas 99 nama dengan pendahuluan tentang kaidah masalah asma dan sifatnya. Bukunya kami bawa, ini bukunya, tapi dalam bentuk bahasa Arab. Wallahu a'lam, ini sudah diterjemahkan atau belum. Tapi nanti insyaallah anak-anak yang sudah selesai mondok suruh baca kitab ini, sudah bisa baca kitab, insyaallah faedahnya sangat banyak. Faedahnya sangat banyak tentang masalah asma dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tulab atau talib yang bisa membaca, yang bisa bahasa Arab, yang bisa membaca kitab. Salah satu kitab yang banyak direkomendasikan oleh para ulama adalah kitab Syekh Abdul Razzaq yang satu ini, tentang fikih masalah asma dan sifatnya. Di sini dibahas semua sampai nama dan sifat yang nomor 99. Dibahas semuanya, 99 nama, tentang arti secara bahasanya, arti secara istilahnya, faedah-faedahnya, tujuan dari nama tersebut, semua dibahas oleh beliau hafizhahullahu taala. Kemudian beliau melanjutkan, faman arafallahu hadhil ma'rifati kana min aqwan nasi imanan wa ashadduhum ta'atan wa ta'abbudan lillah. Barang siapa yang mengetahui, setelah mengilmui, ya, mengetahui makna-maknanya dengan pengetahuan yang baik, kana min aqwan nasi imanan, maka dia masuk dalam kategori orang-orang yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ashadduhum ta'atan wa ta'abbudan lillah, dan termasuk orang-orang yang kuat ibadahnya penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, wa a'dhamuhum khaufan wa muraqabatan lahu subhanahu, dan termasuk orang-orang yang tinggi takutnya, muraqabahnya, merasa diawasi oleh Allahnya itu kuat dalam tatkala dia sudah mengilmui masalah asma dan sifat. Ya, tujuannya adalah bagaimana dengan kita mengilmui nama-nama dan sifat Allah akan menumbuhkan iman kita. Itu yang pertama. Semakin menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperkuat penghambaan kita, memperkuat harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tatkala seorang hamba sudah paham tentang masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah, apa saja yang Allah kasih kepada dia, baik nikmat, musibah, dengan dia mengilmui, maka dia yakin, optimis. Ini yang harus kita sampai sekarang pupuk secara baik. Optimis kita kepada Allah, penuh harapnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghentikan musibah yang sampai sekarang belum kunjung selesai. Terkadang orang-orang memperhatikan harus begini harus begitu, tapi dia lupa bahwasanya di sana ada salah satu penting sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menghadapi musibah adalah dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengikuti arahan tapi tauhid kita sampingkan. Jangan sampai kita mengikuti apa saja yang menjadi aturan, kita ikuti dalam rangka taatan kita kepada ulil amri, dalam rangka bentuk tawakal kita kepada Allah. Tapi jangan sampai kita lupa, kita harus banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghentikan apa yang menjadi musibah kita sampai hari ini. Karena kita dengan usaha kita itu tidak cukup. Meskipun kita kerahkan berbagai macam usaha yang kita punya untuk bisa menghentikan musibah ini, belum bisa. Karena yang memberikan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya bagaimana? Dengan kita berdoa kepada Allah. Kita minta kepada Allah bagaimana menghentikan musibah kita semuanya. Tidak cukup hanya demikian, berusaha mempelajari ilmu agama, merapat ke majelis ilmu, menghadiri majelis ilmu, melihat tausiah atau wejangan yang disampaikan oleh para asatidzah sehingga meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci keamanan sebuah negara, kemakmuran sebuah negara, keberkahan sebuah negara terletak dalam dua hal. Yang pertama, iman dan takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau ana man ahlul qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Jikalau seandainya penduduk sebuah negeri dalam skala yang besar, sebuah negeri turun ke bawahnya masyarakat biasa, turun ke bawahnya lagi keluarga, kuncinya iman dan takwa. "La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Sungguh kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Kalau sudah dari langit dan bumi itu keluar berkah, apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala turunkan musibah dalamnya? La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah Subhanahu wa taala akan berikan bagi dia, bagi penduduk negeri tersebut, keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tapi tatkala mereka mendustai agama Allah, mendustai Al-Qur'an, mendustai hadis, meragukan Al-Qur'an, meragukan hadis, enggak percaya sama Al-Qur'an, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami adab mereka atas lantaran yang mereka kerjakan. Dan untuk orang-orang yang masih mungkin belum berubah dengan pandemi ini, belum sadar dengan pandemi ini, maka kami hanya menukil apa yang disampaikan oleh para ulama. Takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita masuk dalam firman Allah, wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada sebuah fitnah, cobaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang bermaksiat saja, akan tapi dampak dari sebuah maksiat yang Anda lakukan bisa jadi merata kepada orang-orang yang baik pula. Kasihan orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu ikhlas dalam ibadahnya kepada Allah, menjadi dampak atas maksiat yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak sadar bahwasanya ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala sudah tegur kita selama 1 tahun lebih dengan pandemik. Di sana ada gunung meletus, gempa bumi, tsunami, bakaran di mana-mana. Ya, ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. "Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Tidaklah ada sebuah musibah turun melainkan karena tangan-tangan kita semua. Kuncinya adalah dengan kita berusaha meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci dari diangkatnya wabah adalah dengan kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus yakin Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim." Dan tidaklah Allah itu mengadab suatu kaum lantaran engkau ada di dalamnya. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Ya, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengadab suatu kaum jikalau kaum tersebut terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan pandemi ini? Kita kembali kepada Allah. Kita kembali mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittiba kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar petuah ulama, masyayikh, alim ulama, kita dengarkan petuah mereka, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat wabah yang sampai sekarang belum selesai. Bayangkan dengan wabah yang datang saat ini, ibadah kita sulit, silaturahmi sulit, berkunjung sulit. Ya, banyak sunah-sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lantaran pandemi yang sampai saat ini belum selesai. Hada wallahu taala alam bisawab. Bisanya masih lama. Ya, yang menit lagi. Ya, insyaallah Subhanahu wa taala yang bisa disampaikan. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah Subhanahu wa taala. Tapi sedikit kita ringkas karena pembahasan fikih nama-nama dan sifat-sifat Allah ini panjang. Tapi pembahasan yang inti dari fikih asma dan sifat adalah hadis yang sudah kita sampaikan tadi. Karena hadis yang familiar di antara thalabul ilmi atau di antara orang-orang adalah tentang masalah innalillahi tis'atun wa tis'in. Bahwasanya Allah memiliki 99 nama. Apa maksud faman ahsaha? Apa maksud dari barang siapa yang menghafalnya? Maka sudah kita sampaikan dengan menukil ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya terpenuhi dengan 3 tingkatan. Yang pertama dengan menghafal nama-namanya, menghafal jumlah-jumlahnya. Kemudian tingkatan kedua dengan memahami maknanya, tujuannya apa, makna yang dikandung dalamnya apa. Kemudian yang ketiga adalah dengan menyertakan doa-doa tersebut, menyertakan nama-nama dan sifat Allah tersebut dalam doa-doa kita semuanya. Insyaallah kita akan masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sampaikan tadi. Dengan pertemuan yang akan datang satu, insyaallah kita akan lanjut pada sebab atau sumber ilmu yang ketiga adalah dengan ta'ammul siratan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya salah satu sebab bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merenungi, membaca, mempelajari tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara bentuk cintanya seorang hamba tidak hanya tatkala hamba tersebut mengatakan saya cinta Rasulullah, saya cinta Nabi, saya cinta keturunan Nabi, tidak. Dengan kita membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mempraktikkan amalan-amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kegiatan sehari-hari kita semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, lupa ini. Naam, nanti afwan lupa itu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh para ulama bukti cinta seorang hamba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sebatas ucapan, tidak hanya sebatas dalam apa yang disampaikan dengan lisan dia saja. Akan tapi inti sari dari sebuah karya tulis para ulama berupa sirah, berupa sejarah, berupa kutubut tarikh, tujuannya adalah untuk dengan kita mengamalkan apa yang dikandung dalam buku sejarah tersebut. Karena banyak orang-orang yang salah mengartikan dengan mempelajari sirah hanya sebagai kisah-kisah biasa, akan tapi berusaha bagaimana dengan sirah tersebut menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bahas pertemuan yang akan datang bismillah Subhanahu wa taala. Mungkin aja pertanyaan. Fadhal.